kita ke Banyuwangi lagi ya. Spesial buat yang ganteng-ganteng semuanya yang ada di kanan. Halo. Nyanyi bareng ya. Angisun engeti waktu makin demenan. Susah seneng disonggo pepiarengan. Sun karepi yo mung sesandingan saiki ni mung kari angenan lilo ati sun sing lilo nampa rasa hang kari loro jujur sun akon. Susah seneng disonggo pepiarengan. Hai sun karepi yo mung sesandingan. Saiki ni mung kari angenan. Lilo ati sun sohan kari loro lagi sa sesha wanita kisamannya juga kisah romis yang ada di sini panggung arek-arek Patihan Rowo kita nyanyi bareng semuanya ya, yang di sebelah kanan, yang ada di jauh, yang di depan. Cucur son akoni ati ni son sing ilo. Jujur sun